rasa cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah sayang. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah sayang. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, setra suka paksa itu masalahnya. Biasa cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah sayang. Jangan kau berulah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah sayang. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saja cinta, coba kau pahami. Sasu bilang sayang, jaga sapu hati. Tramendua sa berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Kini dan nanti. Nanti, kini dan nanti, kini dan nanti, kini dan nanti, kini dan nanti. Biasa saja cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang